Bapa di dalam surga, biarlah kami boleh senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus semakin peka terhadap kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh semakin percaya dan beriman dalam setiap langkah kehidupan kami. Tolonglah kami yang sebentar akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara pada setiap kami. Ketika kami membaca kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab, biarlah sungguh Tuhan Engkau yang menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat Paskah untuk setiap kita. Dan mari kita merenungkan satu tema sore hari ini. Aku yang telah meragukanmu. Saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes 20, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagi setiap kita, Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29 berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, satu kali saya membaca ada seorang pemuda, kisah seorang pemuda dari Kanada, Bapak-Ibu sekalian. Pemuda ini cukup tampan, Bapak-Ibu sekalian, dan pemuda ini memiliki satu profesi yang unik. Dari kecil orang tuanya mendorong dia, mencoba mencetak dia, mencoba membuat dia sedemikian rupa supaya dia menjadi seorang dokter. Tetapi Bobby Busen dia tertarik pada satu hal yang itu di luar kebiasaan pada waktu itu. Ini pemudanya bernama Darcy, Bobby Bus sekalian. Kalau Darcy di sini nama wanita begitu, tapi di Kanada itu nama seorang laki-laki, Bobby Bus sekalian. Dan Darcy ini pada akhirnya dia terlibat dalam satu profesi yang menurut mereka pada waktu itu enggak profesi yang menjanjikan, Bapak Ibu sekalian. Dia menjadi seorang pesulap. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita melihat beberapa sulap yang dia lakukan pada waktu dia kontes begitu ya di Britain's Got Talents. Beberapa trik yang dia perlihatkan. Fry. Iya, Bapak Ibu sekalian, ada satu trik lagi yang dia perlihatkan Bapak Ibu sekalian, yaitu ketika Darcy ini pada waktu kontes Britains itu dia membelah seekor merpati menjadi dua dan hidup, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya dia membelah seekor merpati, tapi belahannya tadi dimasukkan ke dalam kandang, lalu kandangnya itu ikut dibelah. Kandangnya jadi dua, merpatinya jadi dua, tetap di dalam kandangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang meragukan orang ini. Ada banyak orang yang berkata bahwa kayaknya dia pakai ilmu hitam. Kayaknya dia pakai satu kekuatan yang tidak terlihat. Satu kekuatan yang hanya beberapa orang yang tahu. Ada orang yang banyak meragukan bahwa video-video tadi itu rekayasa, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia putar botol aqua masuk ke tong sampah, Bapak Ibu sekalian, orang berkata itu paling ada talinya di atas, cuman kita gak lihat aja begitu ya. Pada waktu dia masukkan uang koin ke dalam uang kertas begitu ya, dia mengatakan bahwa uang itu sudah diganti dengan kecepatan tangan. Jadi kelihatan ada uang koin di dalam uang kertas itu. Tapi satu hal Bapak Ibu sekalian yang tidak diragukan dari sosok Darcy ini adalah apa Bapak Ibu sekalian? Kegantengannya Bapak Ibu sekalian. Ini pria yang ganteng Bapak Ibu sekalian, itu gak perlu diragukan begitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak orang tertarik untuk melihat dia karena faktor trik-trik yang luar biasa. Tetapi hal yang kedua yang banyak orang menjadi tertarik kepada dia adalah karena dia ganteng Bapak Ibu sekalian. Saya pikir ya laki-laki semua ganteng Bapak Ibu sekalian, wanita semuanya cantik dilihat dari sisi manapun. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang aku yang telah meragukanmu, maka kita perlu mengerti bahwa ragu atau kata ini memiliki satu makna definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tidak tetap hati, bimbang, sangsi, atau bisa diterjemahkan dengan lebih sederhana, kurang percaya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa keraguan adalah hal yang wajar, manusiawi Bapak Ibu sekalian. Tetapi meragukan, itulah yang kadang-kadang kita bisa menjadi salah. Apalagi ketika kita berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ragu, betul Bapak Ibu sekalian. Itu sangat manusiawi dan sangat logik sekali. Tetapi ketika kita meragukan Tuhan dalam konteks relasi kita dengan Tuhan, maka kita perlu memeriksa beberapa hal di dalam diri kita. Belajar dari pengalaman Thomas sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, ketika murid-murid yang lain berkata, kami telah melihat Tuhan, ayat yang ke-25. Bapak Ibu sekalian, Thomas menjawab dengan satu pernyataan, satu kalimat yang menurut saya ini sangat wajar. Bukan satu kalimat sinisme, bukan satu kalimat marah, bukan satu kalimat yang menunjukkan bahwa Thomas itu iri hati kepada teman-temannya yang lain karena mereka sudah melihat Tuhan. Tetapi satu kalimat yang saya merasa ini jujur, Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita melihat bagaimana pengalaman Thomas itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa konteksnya pada waktu itu adalah Maria Magdalena berkata kepada murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan. Yohanes 20 ayat yang ke-18 berkata demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Lalu bukan hanya Maria Magdalena, tetapi Yesus juga menampakkan diri pada waktu murid-murid itu berada dalam satu rumah. Dikatakan dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa sebenarnya murid-murid pada waktu itu juga tidak yakin betulkah yang nampak di hadapan mereka itu Yesus. Sehingga Yesus tanpa murid-murid itu minta menunjukkan bekas luka paku di tangannya dan di lambungnya. Yang menarik ayat yang ke-24 mengatakan bahwa Thomas itu tidak ada di situ. Kita tidak tahu entah kemana Thomas lagi pergi atau lagi belanja atau lagi apa, Bapak-Ibu sekalian. Yang penting adalah Thomas tidak ada di tempat itu. Dan ketika Thomas mengatakan, saya gak akan yakin kalau saya gak melihat sendiri, ini membuat satu hal yang sangat logis. Yang lain melihat, murid-murid yang lain melihat lukanya, luka Tuhan Yesus, Bapak-Ibu sekalian. Dia belum melihat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita melihat kalimat-kalimat Thomas ini, Bapak-Ibu sekalian, ketika mereka mengatakan bahwa kami telah melihat Tuhan, mereka sebenarnya bukan hanya memiliki kesaksian para wanita, mereka juga sudah memiliki satu pernyataan yang jelas dari malaikat yang menampakkan diri di kubur Yesus. Bahkan, Bapak-Ibu sekalian, mereka melihat sendiri, dengan mata kepala mereka sendiri, setiap tanda luka paku, baik di tangan ataupun di lambung dan di kaki Tuhan Yesus. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, itu tidak bisa meyakinkan Thomas di dalam pergumulannya secara pribadi untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika dia mengatakan sekali-kali aku tidak akan percaya, Thomas itu sebenarnya pingin melihat bukti itu sendiri dengan panca inderanya sendiri. Dia bisa dikatakan menolak kesaksian dari para murid karena mereka melihat sementara saya gak melihat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dia ingin melihat dan menyentuh buktinya bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Thomas itu sebenarnya menolak untuk inferior dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya. Yang lain melihat kok saya gak melihat. Jadi Thomas mengatakan, kalau saya belum melihat, saya gak akan percaya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, saya lebih melihat bahwa kalimat Thomas itu satu kalimat yang jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita berani menyalahkan Thomas atas rasa ragu yang ia alami? Bapak-Ibu sekalian, kalau saya baca penafsiran, buku-buku begitu ya, ada orang-orang yang mengatakan Thomas sih kurang iman, Thomas sih gak percaya. Masa iya dia sudah melihat mujizat 5 roti buat makan 5.000 orang. Dia sudah melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Kok dia masih gak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit? Bapak-Ibu sekalian, secara pribadi saya gak berani menyalahkan Thomas. Saya justru mengapresiasi kejujuran Thomas. Bapak-Ibu sekalian, Thomas itu jujur terhadap dirinya sendiri, logis dan sangat manusiawi. Thomas itu sudah dicaci maki oleh banyak penafsir, Bapak-Ibu sekalian. Hanya satu permintaannya, dia ingin lihat sendiri buktinya. Bapak-Ibu sekalian, justru kepada orang yang jujur terhadap dirinya sendiri, Tuhan Yesus datang secara khusus kepada Thomas. Dan itu yang dikisahkan dalam Yohanes pasal yang ke-20 tadi. Yesus menjawab kegalauan Thomas. Yesus melihat pergumulan Thomas. Sehingga firman Tuhan mengatakan 8 hari kemudian. Dan ketika Thomas berada bersama-sama dengan murid-murid yang lain, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak-Ibu sekalian, Thomas merespon dengan satu kalimat yang jelas dan tegas. Ya Tuhanku dan Allahku. Beberapa penafsir melihat bahwa Thomas itu tidak betul-betul mencucukkan jarinya ke dalam bekas luka di tangan dan di lambung Tuhan Yesus. Ketika dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, sebenarnya satu penyerahan diri yang utuh yang diberikan oleh Thomas kepada Tuhan. Dan ketika dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku, dia mulai detik itu percaya penuh kepada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, beberapa penafsir mengatakan bahwa kisah ini ditutup dengan satu kesimpulan yang luar biasa. Klimaks dari Injil. Maksud dari Injil itu adalah untuk menunjukkan bahwa Yesuslah juru selamat yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Karena Yohanes pasal 20 ayat 31 berkata, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak-Ibu sekalian, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah Thomas ini? Bapak-Ibu sekalian, saya melihat bahwa satu hal yang sangat jelas di dalam kisah Thomas ini adalah keraguan itu akan hilang dengan merasakan sendiri Tuhan yang hidup dan hadir dalam hidup kita, sehingga kita bisa percaya sekalipun kita tidak melihat Tuhan. Saya yakin dan percaya tidak ada kita yang hadir pada waktu penyalipan itu dimulai, pada waktu Yesus disesah, pada waktu Yesus dicaci maki, diolokan, bahkan mati di atas kayu salib. Dan tidak ada dari antara kita yang hadir pada waktu Yesus bangkit. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, pengalaman pribadi kita menjadi titik tolak yang penting untuk menepis segala keraguan kita akan fakta ada sesosok pribadi yang bernama Yesus Kristus dan dialah juru selamat dunia. Kalimat Thomas dalam ayat yang ke-25, Bapak-Ibu sekalian, sebelum aku melihat dan sebelum aku mencucukkan jariku, Thomas mengerti dengan sungguh bahwa dirinya perlu pengalaman itu. Ketika murid-murid mengatakan, kami melihat bekas lukanya loh, kami melihat Tuhan. Itu kan pengalaman dia, murid-murid yang diceritakan kepada Thomas. Thomas dalam keraguannya, dalam segala pergumulannya, dia ingin mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus. Dan Tuhan menjawab, ia, ini yang dialami oleh murid-murid Bapak Ibu sekalian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan ketika Thomas, Bapak Ibu sekalian, menikmati anugerah itu, Bapak Ibu sekalian, dia bertemu dengan Tuhan sendiri. Tuhan yang menampakkan diri kepada dia, memperlihatkan bekas luka paku di tangan dan di lambungnya. Bahkan Thomas punya kesempatan untuk mencucukkan jarinya, Bapak Ibu sekalian, sekalipun dia tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengakuan Thomas akan keterbatasannya sekaligus menjadi sebuah permohonan supaya ia bisa melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Bapak-Ibu sekalian, kisah perjumpaan orang lain dan pengalaman pribadi orang lain memang betul bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kita. Tapi Bapak-Ibu sekalian, tidak ada yang lebih baik dibandingkan perjumpaan dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mendengar orang lain bersaksi, ketika kita mendengar orang lain menikmati berkat Tuhan, ketika kita mendengar orang lain betul-betul mengalami yang namanya mujizat Tuhan, memang Tuhan bisa pakai cerita itu, kesaksian itu untuk memperkuat iman kita. Tetapi tidak ada yang lebih kuat dibandingkan ketika kita mengalami sendiri mujizat itu. Ketika kita mengalami sendiri perjumpaan itu dengan Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, ada yang tahu buah apa ini? Ada yang bisa jawab? Buah apa ini? Buah apa? Kayak bola pingpong, Bapak-Ibu sekalian, orange gitu ya. Buah apa, Bapak-Ibu sekalian? Rekan-rekan yang dari timur mungkin tahu. Buah apa? Ada yang tahu? Ini buah Gandaria namanya, Bapak-Ibu sekalian. Bukan Gandaria City ya, itu mall, Bapak-Ibu sekalian, begitu ya. Tapi ini benar-benar namanya buah Gandaria, Bapak-Ibu sekalian. Saya makan buah ini waktu saya ada di Ambon, Bapak-Ibu sekalian. Waktu saya pertama kali nyicipin buah ini, begitu ya. Saya bilang, ini buah aneh, begitu ya. Kayak bola pingpong persis, begitu, yang warna orange itu, Bapak-Ibu sekalian. Bijinya tidak terlalu besar, tapi teksturnya itu kenyal. Kayak kita makan agar-agar begitu, sedikit berserat begitu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, rasanya itu asam manis. Kalau saya mengatakan secara pribadi, rasanya itu perpaduan antara mangga dan nanas. Gimana tuh rasanya, begitu ya. Kira-kira begitu, Bapak-Ibu sekalian, asam dan manis begitu ya. Kalau dibuat jus, Bapak-Ibu sekalian, ini minuman favorit waktu di Ambon kalau dia lagi musim. Rumah-rumah makan semuanya menyediakan namanya jus Gandaria. Dan bisa di fillet, katanya kayak daging aja, Bapak-Ibu sekalian, bisa disimpan dalam freezer bisa sampai beberapa bulan. Karena memang buah ini cuma berbuah konon katanya sekali dalam setahun. Sekalipun sekarang teknologi Bapak Ibu mencoba supaya buah ini bisa diproduksi tiap bulan. Nah Bapak Ibu kalau saya ceritakan tentang buah Gandaria, rasanya enak loh Bapak Ibu sekalian. Asam-asam manis begitu ya, persis seperti mangga yang agak muda begitu ya, plus ada tekstur nanasnya sedikit, asam manis enak dan agak kenyal Bapak Ibu sekalian. Saya bisa menceritakan banyak hal tentang buah ini, tetapi Bapak Ibu sekalian, beda ceritanya kalau saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian tanpa bercerita. Pak, misalnya saya kasih begitu ya ke Noper, Noper ini ada buah Gandaria buat kamu, kamu makan begitu ya. Bapak Ibu sekalipun saya bisa menceritakan banyak hal tentang buah ini, tapi rasanya akan lain kalau kita merasakan sendiri enaknya buah Gandaria itu. Sama Bapak Ibu sekalian, saya pikir sama. Pengalaman kita dengan Tuhan, pengalaman orang lain dengan Tuhan bisa menolong kita, bisa menguatkan iman kita. Tetapi itu tidak akan lebih baik dibandingkan pengalaman saya secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dalam kasus Thomas, Bapak Ibu sekalian, sekalipun yang berbicara itu adalah rekan-rekannya sesama murid Yesus, mereka gak mungkin bohong, mereka gak mungkin menyebarkan hoax, mereka gak mungkin dengan imajinasi melihat Tuhan Yesus. Pasti mereka betul. Orang-orang yang menurut saya adalah orang-orang yang cukup dekat dengan Thomas karena mereka senantiasa bersama-sama. Tetapi sekalipun yang berbicara adalah rekan-rekannya sesama murid Yesus, cerita tentang Tuhan tidak pernah bisa menggantikan pentingnya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan itu yang Thomas gumulkan, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia mengatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku belum mencucukkan tanganku ke dalam bekas luka di tangannya, di lambungnya. Yang Thomas idamkan adalah pengalaman pribadi itu. Cerita tidak bisa menggantikan pengalaman pribadi itu. Dan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bagi kita sore hari ini adalah, apakah kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan? Tidak ada gunanya kita dengar saksian banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Orang menerima mujizat, orang menerima segala sesuatu, berkat anugerah daripada Tuhan. Betul, itu bisa menolong kita untuk percaya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka segala kesaksian, segala cerita, segala khotbah yang kita dengarkan itu nol, Bapak Ibu sekalian. Nihil. Nah Bapak Ibu sekalian, karena pengalaman pribadi inilah yang menjadi kekuatan utama supaya kita bisa percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihatnya. Dalam beberapa waktu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan begitu ya, sebelum kebaktian umum dimulai selalu ada satu ayat yang ditayangkan. Ayat apa Bapak Ibu sekalian? Ayat apa? Beberapa waktu ini saya perhatikan begitu ya. Itu ayat dari Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu sekalian, di titik ini ketika kita mengatakan bahwa saya enggak mau meragukan Tuhan, saya enggak mau ragu lagi terhadap pribadinya yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa menjawab, untuk kita bisa mengenyahkan segala keraguan kita, step pertama yang mesti kita miliki adalah, adakah kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan? Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pernah menyatakan diri kepada kita supaya kita bisa melihat bahwa Dialah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Mari kita mengingat Bapak Ibu sekalian, kapan kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Pada momen apa kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat dunia. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, pengalaman pribadi ini menjadi titik poin penting bagi kita, supaya kita tidak ragu lagi akan kebangkitannya. Supaya kita tidak ragu lagi akan kuasa dan kasihnya kepada setiap kita. Supaya kita tidak ragu lagi akan pribadinya yang hadir dan nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah kalimat Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kelemahan setiap kita adalah Bapak Ibu sekalian, kita ini menjadi manusia-manusia yang terlalu bergantung kepada panca indera kita yang terbatas. Segala sesuatu, keputusan, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita biasanya ada kaitannya dengan panca indera kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia-manusia rohani, kita mesti mengerti bahwa kehidupan kita bukan hanya berbicara soal yang jasmani saja, yang bisa dilihat oleh mata kepala kita, yang bisa didengar oleh telinga kita, yang bisa dirasa oleh setiap indera kita. Tapi ada hal-hal rohani di dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat ini satu persatu, Bapak Ibu sekalian, saya bagi menjadi dua. Saya ingin kita melihat yang belakang dulu, Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang kepercayaan, kalimat sebelumnya Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya." Ada yang mengatakan bahwa seharusnya ketika Yesus mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya," sebenarnya itu dimengerti sebagai kalimat pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau baru percaya. Kira-kira begitu. Jadi, Yesus tanya kepada Thomas. Jadi, ketika kamu sekarang sudah melihat tanda luka paku di tangan dan di lambung, baru sekarang kamu percaya? Jadi, selama ini, selama dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus, selama dia melihat banyak hal supranatural bersama dengan Yesus, sebenarnya Thomas masih belum percaya. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa itu separuh-separuh. Separuh penekanan kepada Tuhan, pengulangan, separuh semacam deklarasi, tetapi juga separuhnya adalah kalimat pertanyaan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, memang kalimat ini ditujukan khusus kepada Thomas secara pribadi, tetapi juga ditujukan kepada semua murid. Kenapa, Bapak-Ibu sekalian? Karena murid-murid itu juga gak percaya kesaksian dari para wanita. Murid-murid itu juga gak melihat sendiri atau gak percaya dengan pesan yang disampaikan oleh malaikat. Bahkan mereka masih bimbang, mereka masih ragu ketika melihat kubur kosong itu. Mereka masih bertanya-tanya, benarkah dia hidup? Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, mau gak mau kita bicara soal iman, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bicara soal iman, Bapak Ibu sekalian, ada seorang teolog mengatakan bahwa iman itu semacam pendahuluan yang diberikan Tuhan. Jadi ketika pewahyuan itu hadir dalam kehidupan seseorang, iman itu menolong dia untuk percaya kepada pewahyuan itu. Ada dua wahyu, Bapak Ibu sekalian, wahyu umum dan wahyu khusus, Bapak Ibu sekalian. Wahyu khusus itu Alkitab, tetapi juga berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus. Dan iman itu diberikan sebagai pendahuluan, supaya ketika pewahyuan itu kita terima, Bapak Ibu sekalian, kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dan teolog itu mengakhiri kalimat penjelasannya tentang iman dengan mengatakan bahwa ada satu peraturan atau satu jalan yang yakin atau tepat begitu ya, bahwa ketika kita melihat seberapa kuat iman kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah keterbatasan bukti eksternal atau bukti melalui panca indera kita, maka sekuat itulah iman kita. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa percaya tanpa bergantung kepada panca indera kita, maka sekuat itulah iman kita. Bapak Ibu sekalian, Ibrani mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mau sedikit pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian, bicara soal iman begitu ya. Yang pertama adalah iman itu pemberian Allah, Bapak Ibu sekalian. Jelas kita tidak bisa punya iman dari diri kita sendiri. Kenapa? Roma pasal yang ketiga mengatakan bahwa tidak ada orang yang mencari Allah setelah jatuh dalam dosa. Tuhanlah yang mengaruniakan iman itu kepada kita. Tidak ada orang yang dengan logikanya, dengan pengetahuannya, dengan wawasannya yang luar biasa, lalu bisa mengenali Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamatnya. Dan Bapak Ibu sekalian, iman yang kita punyai bukanlah iman yang percaya kepada sesuatu yang tidak ada bukti. Iman kekristenan adalah percaya kepada sesuatu yang ada buktinya, Bapak Ibu sekalian. Ada orang mengatakan iman itu seperti angin, gak kelihatan tapi ada. Atau seperti wifi, hari ini generasi milenial, Bapak Ibu sekalian, gak mungkin hidup tanpa wifi. Coba aja seminggu anak Bapak Ibu sekalian diputuskan dari internet, mereka akan meraung-raung, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa bukti paling kuat tentang keberadaan iman? Apa bukti paling kuat tentang keberadaan iman itu sendiri? Bagi saya, Bapak Ibu sekalian, bukti yang paling kuat tentang keberadaan iman adalah saya dan Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah untuk mengatakan dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat manusia yang berdosa. Ada banyak orang yang bisa tahu, belajar dari segala hal yang bisa dia dapatkan. Dia punya wawasan, dia bisa tahu Tuhan Yesus itu Juru Selamat dunia. Tapi belum tentu dia menerima secara pribadi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamatnya secara pribadi. Tapi kalau kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita bukan cuma tahu, tapi kita percaya, kita menerima hal itu. Bapak Ibu sekalian, ini yang namanya iman. Ini yang namanya karya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan bagi saya, Bapak Ibu sekalian, bukti yang paling kuat dari keberadaan iman adalah diri kita sendiri. Bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita akan melihat apakah betul kita tidak pernah melihat Yesus. Tolong renungkan baik-baik pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian. Apakah benar kita gak pernah melihat Yesus? Coba pikir baik-baik. Benarkah saya gak pernah melihat Yesus? Bagi saya, jawabannya dua. Ya dan tidak. Yang pertama, betul saya tidak pernah melihat Yesus yang secara pribadi hidup di dalam dunia ini. Berjalan di dalam dunia ini. Berkarya melalui mujizat-mujizatnya lewat tangannya sendiri. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya dalam kehidupan saya sebagai orang beriman, saya bisa melihat karyanya, pertolongannya, tangannya dalam hidup saya. Sekalipun pribadinya saya gak pernah lihat, tapi saya bisa merasakan, saya bisa melihat Tuhan yang hadir lewat tangannya yang penuh kasih dan kuasa, lewat pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mengalami, melihat, bahkan merasakan Allah yang hidup, tetapi masih tetap saja meragukan Dia, maka ada dua kemungkinan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, iman kita gak bertumbuh, sekalipun itu pemberian dari Tuhan, Tuhan sudah berikan, tapi iman kita gak bertumbuh. Atau memang betul kita meragukan pribadinya, eksistensinya, keberadaannya, kasihnya, kuasanya, kita ragukan. Satu kali saya baca buku, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya States of Faith, begitu ya, tingkatan-tingkatan iman. Memang sedikit berbau psikologi, Bapak Ibu sekalian, tapi ini bisa dipakai dalam relasi saya dengan Tuhan. Tingkatan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dia kaotik, antisosial, begitu ya. Setiap waktu atau sering kali mereka itu pura-pura, Bapak Ibu sekalian. Pura-pura dikasihi Tuhan, pura-pura mereka menerima berkat Tuhan, pura-pura mereka dengan segala hal yang bisa mereka lakukan, mereka terlihat bahwa Allah itu mengasihi mereka. Dan relasinya dengan Tuhan, pengenalannya dengan Tuhan, kepercayaannya dengan Tuhan, itu seringkali, ini Bapak Ibu sekalian, egois, self-serving. Jadi orang yang tipe imannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, dia akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau kan maha kasih, kok saya menderita? Tuhan katanya Engkau penuh kuasa, kok saya enggak ditolong? Tuhan katanya Engkau berkuasa, mengasihi, katanya Engkau hadir, kok saya enggak merasakan? Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang dengan tipe iman yang seperti ini, dia akan memperlakukan Tuhan sebagai pelayannya. Yang dia mau, mesti Tuhan ikuti. Ini kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Dan kadang-kadang ketika dia nampak di hadapan sesama rekan-rekan yang lain, dia menampakkan diri sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Padahal di sisi yang lain ketika dia berelasi dengan Tuhan, ketika dia percaya dengan Tuhan, dia memaksa Tuhan seringkali untuk mengikuti kemauan kehendaknya. Dia gak bisa menerima jawaban Tuhan yang tidak dan tunggu. Mesti ya, Bapak Ibu sekalian. Stage yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang mulai menundukkan dirinya kepada prinsip-prinsip. Dalam konteks orang percaya ini adalah Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Mereka adalah orang-orang yang mulai baca Alkitab, tetapi mereka tidak paham spiritnya atau jiwanya dari Alkitab itu. Konsekuensinya apa, Bapak Ibu sekalian? Mereka menjadi orang yang legalistik, dogmatik. Mereka merasa terancam oleh orang-orang yang berpikiran lain dengan pikirannya. Jadi mereka adalah orang yang hitam dan putih. Ini orang-orang Farisi kadang-kadang bersikap seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Mereka cuma punya dua sisi, benar atau salah. Benar dan salahnya, bagusnya adalah didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, mereka menjadi orang yang sangat legalistik. Kadang-kadang mendesak orang lain, mendorong orang lain untuk mengikuti peraturan-peraturan yang mereka baca. Bapak Ibu sekalian, sekalipun stage yang kedua ini sudah mulai lebih baik, tetapi mereka tidak lebih baik dibandingkan dengan stage-stage yang selanjutnya. Lalu stage yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah mereka membaca kebenaran firman Tuhan, mereka mulai bertanya. Mereka mulai punya pikiran, kok bisa begini, kok bisa begitu. Nah, orang-orang dengan tipe iman yang seperti ini sampai pada tahapan ini, mereka akan memperhatikan betul-betul penelitian-penelitian yang bagus, dia akan mulai cari betul-betul dan jawabannya logis. Kadang-kadang kita suka ketemu dengan orang-orang begini, kalau Tuhan itu ada, kenapa penderitaan itu ada? Itu mulai berpikir, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan itu, Alkitab itu semuanya benar, kenapa ada tindakan-tindakan pembunuhan, pemerkosaan yang dicantumkan dalam Alkitab? Mereka mulai berpikir, mereka mulai bertanya setelah mereka membaca kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, stage yang terakhir dalam stage of faith yang dicantumkan dalam buku itu adalah mereka adalah orang-orang yang religius. Saya baru mengerti, Bapak Ibu sekalian, apa itu religius. Orang-orang yang betul-betul hidup dengan imannya. Mereka masuk ke dalam satu kehidupan dan nyaman dengan satu kehidupan yang gak jelas. Mereka mulai melepaskan pegangannya dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mereka mulai hidup di dalam sesuatu yang dalam bahasa ini unknown. Gak mengerti kadang-kadang jalan hidup ini. Tapi mereka, Bapak Ibu sekalian, juga adalah orang-orang yang mulai menyadari bahwa logika itu adalah sesuatu yang terbatas. Waktu saya baca ini, Bapak Ibu sekalian, saya jadi melihat kepada diri saya sendiri begitu ya. Saya baru menyadari bahwa orang-orang yang beriman, orang yang disebut dengan orang yang beriman, bukan orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi orang yang bisa berjalan setiap langkah hidupnya dengan satu kenyamanan. Kalau ada kejadian yang tidak terduga, kalau ada sesuatu yang tidak disangka-sangka, dia bisa tetap berjalan dengan nyaman. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Apakah dia kuat? Bukan. Karena dia punya iman kepada Tuhan. Beberapa waktu ini, Bapak Ibu sekalian, saya baru menyadari begitu ya, rasanya Tuhan sedang menggeser stage iman saya. Saya tipe orang yang sebenarnya harus memegang meja Atau dalam pengertian, saya harus tahu dari ujung sini sampai ujung sini ini akan terjadi apa. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, saya mesti jujur begitu ya. Kalau ada sesuatu hal yang disisipkan dalam kehidupan saya yang sudah terjadwal, itu enggak nyaman buat saya begitu ya. Kadang-kadang ketika ada orang mengatakan, ayo Pak kita misalnya ke sana begitu ke sini, karena biasanya kehidupan saya tiap hari itu terjadwal begitu ya. Saya tahu dari mana ke mana, dari pagi sampai sore sampai malam saya mau ngapain saya tahu. Tapi belakangan ini Bapak Ibu sekalian ada banyak hal yang saya merasa baru saya menyadari bahwa Tuhan ingin menggeser stage iman saya. Mulai belajar melepaskan, mulai belajar mempercayakan, mulai belajar menutup mata dan melihat dengan mata rohani, bukan lagi dengan mata jasmani. Dan Bapak Ibu sekalian, ada perubahan hidup yang saya alami. Saya menikmati hidup saya itu sekarang sangat enteng begitu ya. Bukan gak ada pergumulan Bapak Ibu, ada Bapak Ibu sekalian. Tapi ada satu kelegaan. Sekarang saya kalau ngomong saya jujur, blak-blakan gitu ya. Gak ada ditutup-tutupi, saya gak takut Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena gak ada lagi yang rasanya membelenggu saya. Saya kalau ngomong sama orang begitu, kalau saya bilang salah ya salah. Kalau saya bilang begini ya begini. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, saya mesti mikir lagi begitu ya. Nanti kalau misalnya orang ini begini marah, habis itu saya dikeluarkan dari gereja ini dan seterusnya. Kadang-kadang ada pikiran begitu ya. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, ketika saya belajar tentang iman, membuat saya lebih jujur. Di hadapan Tuhan saya jujur. Di hadapan sesama saya jujur. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan saya terbuka. Saya mengakui Tuhan, saya gak yakin kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan berbicara kepada saya. Di hadapan orang lain saya terbuka, ini hidup saya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ada satu kelegaan, ada satu kenyamanan yang saya nikmati sekarang. Ketika berbicara tentang pelayanan, ketika berbicara tentang keluarga yang di Jogja begitu ya, saya berpikir Tuhan pasti tahu yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Apakah saya sudah berhasil, Bapak Ibu sekalian? Saya mesti katakan belum. Kadang-kadang saya ingin ambil lagi kepercayaan yang sudah saya berikan kepada Tuhan dari tangan Tuhan supaya saya pegang lagi. Saya sempat sharing kepada rekan-rekan di Pemuda begitu. Saya punya rencana kadang-kadang. 5 tahun saya mau ngapain, saya mau ngapain, saya mau ngapain. Saya punya rencana, Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang ketika sekali waktu Tuhan hapus semua rencana itu, ya saya mesti terima. Saya mesti beriman, itu yang terbaik buat saya dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema kita sore hari ini adalah aku yang telah meragukanmu. Saya ingin katakan demikian, jangan lagi meragukan Tuhan. Caranya gimana Pak? Miliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Disiplin-disiplin rohani itu menolong setiap kita. Membaca Alkitab, puji-pujian, beribadah, bersekutu, itu menolong kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin membatasi hanya dalam posisi disiplin-disiplin rohani. Tapi mari kita buka hidup kita kepada Tuhan. Akui kalau kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, bahkan kita punya keragu-raguan kepada Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, bukankah itu yang dikatakan Thomas, sekali-kali aku gak akan percaya kalau aku gak lihat sendiri. Dan Tuhan menyatakan diri kepada Thomas yang seperti ini. Kadang-kadang bukan Tuhan gak mau berbicara kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Kitanya yang menutup diri. Kita malu dilihat Tuhan lemah. Kita malu dilihat rekan-rekan yang lainnya itu gak berdaya. Kita gak tahan dalam satu momen di mana kita tidak memegang, tidak mengatur semua kehidupan kita dengan sangat detil. Maunya kita semua yang atur, Tuhan tinggal ACC. Itu tingkatan iman yang paling pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang justru kehidupannya kadang-kadang chaos. Yang justru kehidupannya kadang-kadang tidak nyaman buat dia. Tapi kalau kita sampai pada tingkatan iman yang keempat, religius tadi, hidup kita lega. Saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, ini sekarang hidup yang saya belajar pertahankan. Kehidupan yang terbuka di hadapan orang lain, di hadapan Tuhan, kehidupan yang terus saya mau dikoreksi. Kalau saya enggak yakin, saya enggak percaya, saya bilang sama Tuhan bagaimana. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau berbicara, Tuhan mau menyatakan diri kepada setiap kita, asal kita membuka diri, Bapak Ibu sekalian. Karena dalam kehidupan kita yang singkat ini, Bapak Ibu sekalian, kita terus bergumul sampai nanti kita kembali bertemu muka dengan Tuhan. Bagaimana cara kita supaya kita tidak ragu dengan Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, miliki pengalaman pribadi, itu dasar yang paling kuat supaya kita tidak ragu lagi kepada Tuhan. Dan terbukalah kepada Tuhan. Akuilah semua kelemahan, semua hal, bahkan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kalau misalnya kita berani, telanjanglah di depan Tuhan. Segala kelemahan, keburukan kita, semuanya Tuhan lihat. Dan itu akan menolong kita supaya kita mengalami yang namanya mujizat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, faith itu gak make sense, gak logic. Tetapi itu membuat mujizat dalam kehidupan setiap kita. Dan itulah yang kita inginkan, bukan? Kita mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Kuncinya Bapak Ibu sekalian, miliki pengalaman pribadi dan teruslah hidup terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memohon kiranya Engkau terus berbicara kepada setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami sombong di hadapan Tuhan. Kami merasa bisa berjalan sendiri. Kami merasa segala hal yang kami rencanakan adalah baik dan paling benar. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan, kami lebih banyak berdoa dibandingkan kami merencanakan. Biarlah kami boleh melihat dengan lebih banyak dengan mata rohani kami daripada mata jasmani kami. Biarlah Tuhan terus berbicara, menyatakan diri kepada setiap kami. Karena sesungguhnya kami orang-orang yang seringkali ragu kepada Tuhan. Ketika pergumulan permasalahan terjadi dalam hidup kami, kami lebih cepat menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dibandingkan kami berlutut dan berdoa, meminta Tuhan menyatakan diri dan maksud kehendak Tuhan di tengah segala pergumulan yang kami alami. Sesungguhnya hidup kami adalah hidup yang berat. Hidup kami adalah hidup yang penuh dengan tekanan. Hidup kami adalah hidup yang terus kami rundung supaya kami boleh menikmati kelegaan itu. Dan biarlah iman yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami terus bertumbuh, bukan mati, hidup dan berbuah sehingga perilaku kami, kehidupan kami diubahkan oleh iman yang bertumbuh dan bertambah serta berbuah dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan yang lemah, yang bergantung kepada panca indera kami, yang memutuskan segala sesuatu dan menilai segala sesuatu dari panca indera kami. Kadang-kadang kami lupa, kami ini manusia-manusia rohani. Kadang-kadang kami lupa, kami ini manusia-manusia Allah. Kadang-kadang kami lupa, kami menyebut diri kami orang beriman, tapi kami berjalan tanpa iman dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin.